Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, alhamdulillah, yang dengannya semoga segenap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesehatan serta kesempatan untuk kita gunakan di dalam mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang anwa'us syirk, macam-macam kesyirikan. Setelah kita mengetahui hukumnya syirik, bahwasanya syirik itu adalah sebesar-besarnya dosa besar. Syirik itu dosa yang tidak akan Allah ampuni manakala pelakunya tidak sempat bertaubat hingga dia mati. Syirik itu menjadi sebab seseorang pelakunya diharamkan dari surga. Syirik itu menjadi sebab terhapusnya seluruh amalan. Maka jemaah rahimani rahmakumullah, ketahuilah bahwasannya syirik itu terbagi menjadi dua macam. Ada syirik akbar, syirik besar. Inilah syirik yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka kalau tidak sempat bertaubat. Inilah syirik yang menjadi sebab terhapusnya seluruh amalan-amalan. Inilah syirik yang menjadi sebab seseorang itu diharamkan masuk surga, yaitu syirik akbar yang pelakunya dihukumi adalah keluar dari agamanya Allah. Karena agama Allah adalah agama tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Kalau kemudian orang itu menyekutukan Allah, kesyirikan dengan syirik besar, maka berarti dia telah keluar dari agama tauhid. Dari agamanya Allah, dari agama Islam. Sehingga menjadi sebab terhapusnya seluruh amalan-amalan. Menjadi sebab kekalnya di neraka ketika dia tidak sempat bertaubat. Menjadi sebab haramnya dia masuk surga. Jenis yang kedua adalah syirk asghar. Syirik kecil. Disebutkan oleh As-Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan, kata beliau, "An-nau'u tsani syirkun asghar la yukhriju minal millah lakinnahu yunkisu tauhida wa huwa wasilatun ila syirkil akbar." Yang kedua adalah syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Artinya pelakunya, orang yang melakukan syirik kecil ini, masih dihukumi sebagai muslim, mukmin, orang Islam, orang yang beriman. Namun lakinahu yungkisu tauhid, mengurangi kadar tauhidnya, mengurangi kadar keimanannya. Kalau syirik besar itu meniadakan sama sekali keimanan, mengeluarkan pelakunya dari agama, itu syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, kadar keimanannya, kadar tauhidnya ini berkurang, namun tidak mengeluarkan dari agama. Nah. Dan syirik kecil ini adalah wasilah menuju syirik besar. Belum dihukumi syirik besar, tetapi sebagai wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Wahuwa kisman. Dan syirik kecil ini dibagi dua macam lagi. Syirik kecil ini dibagi dua macam lagi. Yakni syirkun jali, syirik yang jelas. Bentuknya nanti adalah ucapan dan perbuatan. Lafat-lafat yang diucapkan, perbuatan-perbuatan badan. Yang kedua macamnya adalah syirkun khafi, syirik yang tersamar, tersembunyi. Kalau tadi syirik jali jelas, namun ini syirkun khafi, tidak jelas dia, tersamar. Yang itu nanti tempatnya adalah fin niyat wal iradat, pada niat dan keinginan. Pada niat dan keinginan. Kalau syirkun jali itu nampak di ucapan atau di perbuatan. Kalau syirkun khafi, syirik yang tersamar tersembunyi ini, di niat atau keinginan, sehingga enggak nampak. Nah. Kata beliau kemudian menjelaskan, macam yang pertama syirkun dohir atau syirkun jali, syirkun dohir atau syirkun jali, syirik yang nampak di dohir, alal lisani wal jawarih, terjadi pada lisan, ucapan, wal jawarih dan anggota badan, wahual alfat wa af'al, berupa lafat-lafat dan perbuatan-perbuatan. Fal alfadu, kalau dalam ucapan misalnya kal halafi bi ghairillah, bersumpah kepada selain Allah. Ya, bersumpah kepada selain Allah. Nah, ini tidak nyembah. Nah, ya, tidak menyembah. Tapi dia bersumpah dengan nama selain Allah. Dengan nama selain Allah. Misalnya orang mengucapkan demi Muhammad. Nah, ya. Demi Ka'bah misalnya. Muhammad kita muliakan, Ka'bah kita muliakan, tetapi enggak boleh kita bersumpah demi Muhammad, demi Ka'bah. Naam. Demi negeri Madinah, Mekah misalnya. Enggak boleh. Kalau itu artinya sumpah. Konteksnya adalah sumpah. Tapi kalau konteksnya bahasa kita adalah demi itu untuk, ya, untuk yang bukan sumpah. Nah, karena ada yang demi artinya bukan untuk sumpah, tapi maknanya adalah untuk. Ya. Untuk apa kamu kerja? Ya demi kamu, supaya kamu bisa belanja. Nah, artinya untuk kamu, untuk kamu pergunakan untuk belanja nanti. Ngomong ke istrinya misalnya. Ini demi, bukan sumpah. Iya. Maka di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, juga Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalafa bi ghairillahi faqad kafar au asrak." Dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan lafaz, "Man khalafa bi ghairillahi faqad asrak." Siapa bersumpah, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, bi ghairillah, dengan selain Allah, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Kafirnya kafir kecil. Bukan kafir berarti sudah tidak lagi Islam. Tetap dia Islam, tapi kufrun duna kufrin. Kafir yang kecil, nanti kafir dibagi juga. Sama dengan lafaz man khalafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah syirik. Asroknya di sini syirkun asghar, syirik kecil. Karena syirik dibagi dua. Kalau syirik besar, itu sudah dihukumi dia keluar dari Islam, dari iman. Nah, kalau ini syirik kecil. Jamaah. Sekali lagi, man khalafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan, yakni syirik kecil. Artinya dia tetap muslim, tapi keimanannya dan akidahnya berkurang. Ya, tidak lagi murni, berkurang nilainya. Berkurang kadarnya. Dosa besar. Ya, dosa besar. Tapi tidak sebesar syirik akbar. Tidak gugur amalan-amalan yang lain. Salatnya, zakatnya, puasanya tetap dapat pahala. Ketika dia amalkan ikhlas, misalnya. Namun dia berdosa dengan syirik kecilnya itu berupa sumpah kepada selain Allah. Karena berarti sumpah itu tidak boleh kecuali dengan menyebut nama Allah. Demi Allah. Gitu. Apalagi jelas-jelas ada kata sumpahnya. Demi Allah saya bersumpah. Karena itu namanya sumpah itu adalah bentuk pengagungan. Yang disebut itu adalah bentuk pengagungan. Demi Allah. Maka kalau kita menyebut sumpah di dalam sumpah dengan selain Allah tidak boleh. Misalnya demi Ka'bah nggak boleh, demi bapakku atau demi negeriku. Nah, ini sumpah. Agama Islam sebagai agama tauhid mendidik kita, membimbing kita untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bersumpah kita pun hanya menyebut nama Allah, demi Allah. Boleh misalnya wa rabbil Ka'bah, demi Rabb-nya Ka'bah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbi Muhammad, demi Rabb-nya Muhammad. Boleh. Sama dengan wa rabbi, demi Rabbku, ini Allah. Wa ilahi, demi ilahku, ini Allah. Wa ma'budi, demi sembahanku, ini Allah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Karena Rasulullah SAW menyatakan man khalafa bi ghairillahi faqad asyrak. siapa yang menyekutuk, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Namun perlu diketahui ini syirik apa? Syirik kecil. Bukan berarti kita meremehkan, bukan berarti kita mengecilkan, namun itu adalah sekedar pembagian untuk membedakan satunya syirik besar, satunya syirik kecil. Bukan berarti kalau dikatakan syirik kecil berarti wah kita remehkan. Enggak, karena itu dosa besar. Dosa besar. Nah, hati-hati. Bagi orang yang tidak belajar tauhid sangat rawan kalau kemudian nanti dia bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, apalagi bersumpahnya dengan nama-nama dewa, dewi, ya. Demi dewa Brahmana, dewi demi dewa Sinta misalnya. Ini adalah syirik jemaah kaum muslimin. Dia bersumpah dengan menyebut nama orang yang dicintainya. Misalnya ini syirik. Wujudnya bentuknya adalah ucapan. Begitu juga diantaranya contoh syirik kecil yang bentuknya adalah jali, zahir pada lisan, adalah seseorang mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan. Masya Allah wa sya'a fulan. Ya. Karena kehendak Allah dan kehendaknya fulan. Masya Allah itu ya atas kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah yang dikehendaki oleh fulan. Ini adalah syirik. Ketika ada orang yang mengatakan di hadapan Rasulullah, orang ini mengatakan Masya Allah wa syi'ta, demi Masya Allah apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Ya. Misalnya, oh kamu kok datang ke sini? Ya, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Ini kehendak Allah dan kehendakmu misalnya. Maka ini adalah syirik. Ketika seseorang ada yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan sekutunya Allah? Apa engkau menjadikan diriku sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah? Rasulullah SAW demikian tegur. Kul, katakanlah Masya Allah wahdah. Katakan apa yang Allah kehendaki saja. Jangan kau katakan Masya Allah wasyita. Nah. Boleh jemaah kaum muslimin mengatakan Masya Allah summa syi'ta. Dalam riwayat yang lain menyebutkan kul Masya Allah summa syi'ta. Namun ucapkanlah apa yang Allah kehendaki kemudian yang engkau kehendaki. Misalnya ada seorang yang diundang datang undangan. Loh kamu datang ya? Ini ya, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Ini berarti syirik. Syirik kecil. Yang benar bagaimana? Ya, ini dikehendaki oleh Allah. Saya datang bisa saya datang ke sini. Kemudian kehendakmu karena engkau mengundang. Kemudian, nah, jadi kemudian. Kalau kata-kata wa dan, ya, apa yang Allah kehendaki dan kehendakmu ini adalah mensejajarkan kehendaknya Allah dengan kehendaknya manusia. Inilah bentuk mempersekutukan Allah dengan manusia. Syirik dalam lafaz. Tapi kalau summa kemudian, ya, ini atas dasar kehendaknya Allah, kemudian kehendakmu. Maka ini adalah mendahulukan kehendak Allah baru kehendak manusia, tidak mensejajarkan. Nah, karena ya saya datang ke sini juga engkau menghendakinya. Engkau undang saya. Nah, tentunya itu bisa saya datang, tentunya yang pertama adalah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki saya, mesti Allah. Kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allah kana. Walam yasa' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Makanya Allah Ta'ala menyatakan. Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allah. Tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya apa yang kalian kehendaki tidak akan bakal terjadi kecuali kalau itu dikehendaki oleh Allah. Nyatanya, betapa banyak perkara yang kita kehendaki tidak terjadi. Tidak terjadi. Kenapa? Karena itu berarti tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau perkara itu dikehendaki oleh Allah, pasti terjadi. Misalnya kita datang ke sini. Ya, kita kan menghendaki. Kita ingin, kita niat, kita punya kehendak untuk datang ke sini, ya kan? Nah, ini terjadi, berarti inilah memang Allah kehendaki pula. Pasti Allah kehendaki. Karena apa? Kalau Allah tidak kehendaki, pasti kita tidak bisa datang ke sini. Demikianlah. Adapun kita menghendaki banyak hal tidak terjadi, berarti tidak dikehendaki oleh Allah. Maka kalau misalnya kita itu tidak menghendaki dari musibah, malapetaka, ya, itu tidak kita kehendaki, kok terjadi? Berarti memang itu dikehendaki oleh Allah. Makanya kalau menimpa kita satu musibah, apa yang kita tidak inginkan, apa bimbingannya Rasulullah SAW? Kul, Masya Allah. Kana walam yasa' lam yakun. Katakanlah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi. Nah. Ini jamaah. Atau yang dibimbingkan oleh Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, katakanlah qaddarallahu ma syaa fa'al. Qaddarallah. Ya. Allah telah takdirkan masya'a, apa yang Allah kehendaki fa'ala, pasti Allah kerjakan. Pasti terjadi. Nah itu, kita berserah kepada, itu berarti sudah Allah takdirkan. Terjadi musibah misalnya. Kita katakan qaddarallah masya'a fa'al. Allah telah takdirkan. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita enggak bisa mengelak. Ya. Kita enggak bisa mengelak. Makanya juga hanya kita ada terkena musibah misalnya, kita istirja inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah. Inna lillah, kita ini adalah milik Allah. Ya terserah pemiliknya. Ibaratnya kan begitu. Pemiliknya menghendaki begini dan begitu, ya itu adalah kuasanya Allah. Oh, kita ini milik Allah. Namanya misalnya orang kok mati. Dia tidak menghendaki untuk mati. Lah, kalau pemiliknya sudah memang meminta untuk menghadap, dia matikan. Allah matikan. Terjadi mati. Makanya itu karena kuasanya Allah. Di tangan Allah. Jemaah kaum muslimin. Inilah mendidik kita untuk kita ini berserah diri kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita ini tidak punya kekuatan sama sekali kecuali apa yang Allah beri. Kita tidak akan memiliki kemampuan kecuali apa yang Allah beri. Makanya Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal, berserah diri jika kalian memang orang yang beriman. Kalau mengandalkan diri kita, betapa lemahnya kita. kita banyak, sangat banyak, kita tidak mengetahui. Apa yang menimpa besok kita itu aja kita enggak tahu. Cuman kita punya rencana. Besok saya mau begini, mau begini, mau begini. Itu pun kalau kita mengucapkan, harus kita barengi dengan apa? Kata insya Allah, jika Allah kehendaki. Makanya di dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala menyatakan, wala takulanna inni fa'ilun dhalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan engkau mengatakan saya akan berbuat demikian, saya akan melakukan demikian dan demikian besok, kecuali kamu katakan insya Allah. Kenapa? Karena kamu tidak akan melakukan itu, bisa, tidak bisa, kecuali kalau Allah kehendaki. Sekalipun kita berencana, besok saya pergi ke sana, saya pengen beli ini, beli itu, kalau Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Atau di tengah perjalanan ternyata Allah timpakan sesuatu, siapa yang bisa mengelak? Katakanlah, insya Allah. Ini je. Satu kali Nabi Sulaiman ingin menggilir istrinya yang jumlahnya berapa? 99 orang. Kata Nabi Sulaiman, saya akan gilir dalam satu malam 99 istrinya. Semuanya akan melahirkan anak laki-laki yang berjuang di jalan Allah. Ya. Nah. Ya, dia tidak mengucapkan insya Allah. Tidak mengucapkan insya Allah. Sebenarnya sudah diingatkan oleh malaikat. Katakanlah insya Allah. Dia enggak katakan insya Allah. Kata Rasulullah apa? Tidak ada yang melahirkan anak kecuali satu, itu pun ya setengah cacat. Kata Rasulullah, kalau sekiranya dia mengucapkan insya Allah, Allah beri. Ya, dari istri-istrinya itu lahir semua anak laki-laki yang akan berjihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, kalau sekiranya dia mengucapkan insya Allah. Ini pelajaran buat kita. Wala takulanna inni fa'ilun dhalika ghadan. Janganlah kalian mengatakan saya akan melakukan ini besok. Illa ayyasha Allah, kecuali engkau barengi dengan kata-kata apa? Insya Allah. Kehendak Allah itulah yang wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa membuktikan kehendak-kehendak kalian kecuali apa yang Allah kehendaki. Makanya Rasulullah SAW di sebagian doanya beliau mengatakan, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku ya kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Jangan engkau biarkan, engkau serahkan kepada kemampuan diriku saja. Jangan ya Allah. Artinya apa? Tolonglah ya Allah, bantulah ya Allah setiap saat, setiap waktu. Jangan engkau biarkan diriku untuk ya aku serahkan kepada urusan itu kepada diriku sendiri. Karena kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Makanya akidah Islam mengajarkan kalau kita mengatakan ya atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu, atau atas kehendak Allah semata, itu yang benar. Jangan kemudian, wah kamu bisa ya, iyalah ya, ini semata-mata karena ilmu saya. Nah, ini sombong. Oh, ini semata-mata karena usaha saya. Oh, karena ini semata-mata karena kemampuan saya. Nah, ini sombong. Jemaah kaum muslimin, katakanlah, masya Allah, qadrallah masya fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, ini adalah rezeki dari Allah. Kemudian ya, sebab usaha saya. Nah, boleh. Kata-kata kemudian. Nah, jangan ini atas kehendak Allah dan kehendakku. Jangan. Tapi kalau mau boleh, atas kehendak Allah kemudian apa yang menjadi keinginanku atau kehendakku, atau atas kehendak Allah lah, semata atas kehendak Allah lah semua ini ya saya diberi misalnya. Ini jangan kemudian ya, ini Rasulullah saja, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang mengatakan masya Allah wasyikta, apa yang Allah kehendaki dan kehendakmu, Rasulullah sallam tegur, aj'altani lillahi nidan, apa kamu menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah, sekutunya bagi Allah? Kul, katakanlah masya Allah wahdah, apa yang Allah kehendaki semata. Maka kata beliau selanjutnya, hadis tadi adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan hadisnya adalah sahih. Sehingga kata beliau, wa qalu laulallah wa fulan, contoh yang lain. Contoh yang lain adalah laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan. Nah, ini juga syirik asghar. Kalau bukan karena Allah dan si fulan, nah, maka saya tadi sudah mati saya misalnya. Maka ini tidak boleh. Ini syirik. Maka kita katakan, kalau bukan karena Allah, kemudian nah, pertolongannya si fulan, saya tadi sudah mati. Nah, ini. Ya, jemaah. Maka kata beliau, wassawab, yang benar ayyukal, dikatakan masya Allah summa sa'a fulan, walaulallah summa fulan. Ini yang benar. Ya, bagi kita yang sudah belajar mesti mengerti ini tuntunan akidah. Orang kalau enggak belajar akidah meremehkan akhirnya. Uduh, kalau bukan karena kalau bukan kamu, saya tadi sudah mati. Ini bisa syirik kecil. Ya. Katakanlah kalau bukan karena Allah, kemudian pertolonganmu saya sudah mati. Nah, karena manusia itu sekedar usaha saja. Dia menolong ya usaha dia. Tetapi itu adalah sebagai sebab. Adapun kematian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan karena Allah, kemudian sebab pertolonganmu saya tadi sudah mati. Misalnya, boleh. Ya. Lianna summa litartib matarohi. Karena summa, kemudian itu adalah menunjukkan tertib urutan dengan adanya selang. Selang waktu, itu summa. Taja'alu masyiatal abdi tabiatan lima syiatillah. Berarti engkau menjadikan apa yang diinginkan oleh manusia itu mengikuti setelah apa yang Allah inginkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29. وَمَا تَسَاءُنَا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan apa-apa yang kalian kehendaki itu tidak lain adalah أَيَّشَاءَ Allah, setelah Allah kehendaki. Nah, Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Bukan semata-mata kehendakmu. Kalau semata-mata kehendakmu, tidak cukup. Kenapa? Karena kalau itu cukup, berarti apa yang engkau kehendaki itu mesti terjadi. Nyatanya padahal banyak yang engkau kehendaki tidak terjadi. Misalnya orang bikin sarang walet, apa yang dikehendaki? Pengennya apa? Ya, dapat hasil yang banyak. Nyatanya dia berkehendak, berkeinginan setahun sudah panen, bisa panen 2 kilo, 3 kilo. Nyatanya 2 tahun ya baru setengah kilo. Nah, apa artinya? Kehendaknya manusia itu ya tidaklah yang menentukan. Ya, tidaklah yang menentukan. Yang menentukan adalah kehendaknya Allah. Sedangkan kemudian manusia menghendaki, itulah ya di antara sebab. Karena Allah memberikan kehendak. Karena kalau tidak memberikan kehendak, maka bagaimana bisa kita ini dapat rezeki, kita ini dapat membangun misalnya sarang walet. Karena itu kan kita kehendaki. Seperti kita kesini. Apa kita kehendaki? Ya, kita kehendaki. Makanya harus punya niat, harus punya kehendak. Saya pengen datang ke taklim, saya dating, pengen datang pengajian supaya tambah ilmu, supaya tambah pengetahuan, ya, supaya tambah pemahaman. Harus kita ingini, harus kita kehendaki. Makanya itu diberi pahala. Tetapi sekalipun kita kehendaki, kalau Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Misalnya kita, saya pengen datang pengajian, namun ternyata Allah tidak kehendaki. Apa? Tiba-tiba jatuh sakit. Padahal kemarin sudah pengen, oh besok ini jadwalnya pengajian, saya pengen datang. Tiba-tiba datang sakit. Akhirnya enggak bisa datang pengajian. Sementara sakit siap, apakah dikehendaki? Manusia menghendaki sakit? Enggak. Kok tiba-tiba datang? Tiba-tiba sakit? Itulah berarti Allah kehendaki. Makanya tadi, qadarullah masyafa'al. Begitu. Apa yang Allah takdirkan pasti Allah lakukan. Tidak ada yang bisa menolak. Saya sebenarnya menghendaki untuk bisa datang ke pengajian, tapi saya sakit. Ya ucapkan, qadarullah masyafa'al. Allah telah takdirkan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Namun alhamdulillah, kita sudah punya niat. Walaupun sakit, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena punya niat yang baik datang pengajian. Nah itu sudah dapat pahala aja. Berbeda kalau niat jahat. Ya. Kalau niat jahat itu tidak dihitung kejahatan atau kejelekan. Kecuali kalau sudah dia berusaha mengucapkan atau melakukan untuk apa? Melakukan kejahatan tersebut. Nah itu baru dihitung satu kejelekan. Misalnya niat mencuri. Ya. Kalau dia enggak jadi mencuri, enggak jadi mencuri, ya. Karena jangan. Karena itu perbuatan jelek. Dia enggak ditulis dosa. Kalau malah jangan. Ini dosa. Ya. Mendapatkan murkanya Allah. Enggak ditulis dan dia dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena berarti dia meninggalkan dosa di situ, ya. Karena takut kepada Allah, takut kepada dosa, takut akan siksanya Allah, dapat pahala malah. Ya. Tapi kalau dia enggak jadi mencuri. Ya. Karena dia sudah misalnya sudah cari kesempatan, tengok-tengok, sudah mau melakukan mencuri, tengok-tengok, ada orang tapi saya enggak jadi karena ada orang. Nah, ini berarti sudah dibarengi usaha, dia sudah kena dosanya. Ya. Dosanya. Kenapa? Karena sudah ada usaha untuk membuktikan niatnya atau keinginannya. Tapi kalau dia, janganlah nanti kamu harga dirimu jatuh. Nah, misalnya ini berarti dia tidak dosa dan tidak berpahala. Karena dia pertimbangan di sisi manusia. Atau sekedar baru niat, tiba-tiba hilang. Tidak. Terkena. Ini nanti kaitannya dibahas dalam niat. Coba. Niat. Intinya, manusia itu punya kehendak. Tetapi harus kita pahami, kehendak itu adalah di bawah kuasa kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Artinya kehendak kita itu adalah tidaklah yang menentukan. Yang menentukan adalah kehendaknya Allah. Tetapi kita diberi kehendak oleh Allah. Kita datang ke sini, kita juga kehendaki, kita niati. kita inginkan. Nah. Karena apa? Orang itu kadang salahnya begini. Kamu itu kok enggak sholat? Ya jawabnya apa? Ini belum dikehendaki yang maha kuasa memang. Nah ini salah ini. Kok tahu kehendaknya Allah itu loh. Oh, Allah itu kalau justru menghendaki aqimi sholat, tegakkan sholat. Itu yang Allah kehendaki. Loh kok dia enggak sholat alasannya? Memang saya ini belum dikehendaki oleh yang kuasa. Nah, kamu itu loh hartamu sudah banyak. Ya, mumpung masih sehat. Punya kemampuan. Harta punya kemampuan. Kesehatan punya kemampuan waktu ada. Kenapa kok belum haji? Memang saya belum dikehendaki yang kuasa untuk datang ke rumahnya. Kok tahu belum dikehendaki oleh Allah? Alasan saja. Allah justru menghendaki untuk haji dilaksanakan kok. Ini salah jemaah. Kamu berarti yang belum menghendaki. Coba kamu niatkan coba. Sudah, bismillah. Kamu belum menghendaki kok. Alasannya Allah belum menghendaki. Ya. Beda kalau begini. Si fulan, ya, misalnya Pak itu sudah membayar, ya, ongkosnya haji, sudah persiapan berangkat, ya, bahkan sudah sampai Jakarta, tiba-tiba stroke, nggak jadi berangkat. Nah, itu baru kita katakan memang belum dikehendaki oleh Allah untuk bisa datang ke sana. Kenapa? Karena dia sebenarnya sudah berkehendak. Nyatanya sudah berangkat sampai Jakarta, sudah bayar, sudah persiapan, sudah sampai Jakarta. Qadarullah stroke. Allah takdirkan untuk stroke misalnya. Berarti itu apa itu? Berarti memang Allah belum kehendaki. Lah ini enggak jelas. Jelas masih sehat, punya kesempatan punya ini. Kok alasannya saya belum dikehendaki yang kuasa katanya. Ya. Nah, ini tidak benar jemaah. Kok kamu belum enggak sholat-sholat? Saya belum dikehendaki oleh yang kuasa. Loh, Allah menghendaki kita itu sholat sekalipun dalam keadaan sakit. Loh, kamu ini sehat. Orang sakit saja kewajiban sholat itu enggak gugur. Orang di tengah-tengah perang itu loh. Di tengah-tengah perang. Ya, itu kewajiban sholat enggak gugur. Karena sholat ini enggak pernah gugur. Kewajiban sholat ini enggak pernah gugur. Sampai orang itu kalau sudah mati baru disolati. Dan gitu. Itu baru gugur sholatnya. Gugurnya sholat jamaah itu pertama. Ya. Orang gila. Nah, itu gugur kewajiban. Enggak ada kewajibannya. Karena namanya enggak waras. Atau ya. Dia masih anak kecil, belum balik. Nah, itu gugur sholat kewajibannya. Tapi kalau orang tua harus sudah mendidik. Umur 7 itu harus sudah dididik sholat. Bahkan umur 10 tahun kalau masih berani meninggalkan sholat, boleh kita pukul. Apalagi kalau sudah balik. Berlakulah dosa kalau dia meninggalkan sholat. Jadi, gugurnya kewajiban sholat itu mungkin orangnya gila, gak waras. Karena kewajiban sholat itu bagi orang yang berakal. Mungkin dia masih kecil. Karena kewajiban sholat itu adalah bagi orang yang balik. Yang ketiga, wanita yang haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas. Datang bulan atau dia habis melahirkan. Masih keluar darah. Sampai ya ini bersih nifasnya. Nah, jemaah kaum muslimin. Lah ini loh. Ya, sudah dewasa, waras, bukan wanita haid dan nifas kok enggak sholat. Nah. Ini jemaah. Kamu gila? Gila gimana kamu? Saya ini waras. Kamu anak kecil? Lu saya sudah umur 40, ya. Kamu perempuan kah? Lagi haid kah? Ya. Atau lagi nifas? Nah, enggak kan? Berarti wajib sholat. Dalam keadaan perang saja sholat itu tetap diwajibkan. Dalam keadaan perang jemaah. Makanya ada nanti tuntunan sholat khauf. Dalam keadaan genting dan dalam keadaan, ya ini di, dalam keadaan rasa takut. kekhawatiran tinggi, itu pun kewajiban sholat itu tidak gugur. Sakit tidak gugur. Yang gugur adalah kewajiban sholat berjamaah. Kalau tidak mampu datang ke masjid, itu baru gugur. Tapi sholatnya enggak gugur. Sholat di rumah enggak bisa berdiri duduk, enggak bisa duduk berbaring, enggak bisa berbaring disolati itu. Kan? Disolati. Nah, cuma itu orang bilang dengan isyarat di waktu berbaring itu dengan isyarat itu. Cuma kaum muslimin. Naam. Intinya adalah jangan kemudian salah alasan enggak sholat, ya ini belum dikehendaki sama yang kuasa. Nah, ini alasan yang salah. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sekali lagi, kata summa itu menunjukkan setelah, ya, kemudian. Sehingga kalau kita katakan Masya Allah summa sikta, apa yang Allah kehendaki kemudian kehendakmu, ini adalah boleh. Tetapi kalau wa dan, itu yang enggak boleh, karena wa itu mensejajarkan kehendak Allah dan kehendakmu, ini enggak boleh. Ini syirik kecil jamaah kaum muslimin. Kata beliau selanjutnya menjelaskan, li'anna summa li tartib ma'atarohi, karena summa itu untuk menunjukkan urutan dibarengi dengan jeda waktu. Kemudian. Taj'alu masyiatal abdi tabi'atan li masyiatillah. Engkau menjadikan kehendaknya makhluk itu mengikuti setelah kehendak Allah. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tadi dalam surah Takwir ayat 29. Wa ammal wawu fahiya li mutlaqil jam wal istirak. Adapun kata wa, yakni wawu menggunakan wa, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini artinya berarti menggabungkan, mensejajarkan. Inilah yang disebut syirik. Naam. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini syirik kecil dalam bentuk ucapan. Ya, contoh yang lain nanti akan disebutkan diantaranya oleh Rasulullah SAW. Misalnya malam hari kita itu sebenarnya mau kecurian. Ya, tiba-tiba suara bebek yang kita pelihara itu wak wak wak wak wak wak wak. Akhirnya pencurinya enggak jadi nyuri. Kemudian pagi hari dia bilang begini, ya, kalau bukan karena bebek saya sudah kecurian. Nah, kalau bukan karena suara bebek saya sudah kecurian. Ini syirik kecil. Nah, bayangkan, ya, berarti apa? Menyandarkan dia selamat dari kecurian itu cuman karena suara bebek. Harusnya, ya, tadi laulallah, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab suara bebek sudah kecurian saya. Itu yang benar. Ya. Ucapkanlah dulu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Sebab suara bebek Allah selamatkan saya, enggak kecurian akhirnya. Nah, ini boleh. Ya. Artinya apa? Memujinya kepada Allah bukan semata-mata karena suara bebek. Itu cuman Allah jadikan sebab pencurinya itu lari. Jangan kemudian kita sandarkan kepada suara bebek. Nah, itulah ahli tauhid itu adalah kembalinya kepada Allah. Dalam keadaan selamat, dalam keadaan diberi rezeki, dalam keadaan diberi kemudahan. Ingat kepada Allah. Begitu juga ketika ada musibah, ya, ingatnya kepada Allah. Nah, sehingga di sini mendidik ucapan kita itu hati-hati. Jangan kemudian menyamakan, terjatuh dalam syirik kecil. Nah, insya Allah kita nanti akan lanjutkan contoh-contoh syirik kecil dalam hal perbuatan. Kalau tadi kan ucapan, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, ya, atau Masya Allah wa syi'ta, laula Allah. Naam. Laula anta. Kalau bukan karena kamu, misalnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk syirik kecil. Dalam hal ucapan, insyaallah dalam hal perbuatan, insyaallah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.